بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله الخامس yang kelima dari terapi untuk mengatasi emosi atau amarah. An yatafakkar fi sababil ladzi yad'uhu ila al-intiqam. Memikirkan tentang sebab alladhi yad'uhu ila al-intiqam, yang menyeret dia untuk membalas. Misal an yakuna sababu ghadabihi ay yaqula lahu syaitan in hadha yahmilu minka 'ala al-ajas wa dhillah wal muhana wa shighari nafs wa tasiru haqiran fi a'yunin nas. Seperti contohnya, jadi terapi yang kelima adalah memikirkan apa sih sebab kenapa harus terjadinya pembalasan. Intikam itu membalas perkara yang dia tidak sukai tadi dengan dibalas. Seperti misalnya sebab marahnya itu karena adanya ucapan syaitan yang mengatakan kepada dia, ya, bahwasannya kalau kamu enggak marah, kamu lemah, begitu kata syaitan. Atau kamu rendah, atau kamu hina, dikucilkan oleh orang, maka kamu akan diremehkan oleh menurut pandangan manusia. Seperti itu misalnya. Ya, kamu kan punya kekuatan. Kok mana? Nah, tunjukkan dong, itu kata syaitan. Masa sama dia saja kalah? Iya, ketika dia misalnya disakiti atau dibicarakan atau dijatuhkan kedudukannya, atau hanya praduga saja, kadang seperti itu, hanya sangkaan-sangkaan saja, sehingga membuat dia ingin membalas. Awas nanti. Seperti itu misalnya. Sebabnya adalah seperti tadi, marahnya tadi karena setan menyulut amarahnya tadi. Ya, bahwasanya ini kamu lemah. Kamu akan rendah, dihinakan manusia. Kamu akan diremehkan di mata manusia. Kamu kan punya kedudukan, misalnya dia sebagai ketua atau dia sebagai yang pimpinan, atau orang yang lebih harusnya dihormati, tetapi enggak dihormati, dia marah karena sebab ini diantaranya. Kalau penyebabnya adalah seperti ucapan setan kepada dia seperti ini, fal yaqul li nafsihi, ya. Naam, ta'nifina minal ihtimal al-an. Wa la ta'nifina min khizi yawmal qiyamah. Wal iftidah idha akhza, ya idha akhza hadha biyadika wa intiqam minka. Wa tahdirin min antas ghira fi a'yunin nas. Wa la tahdirin min antas ghira inda Allah Ta'ala. Wa innal malaikati wan nabiyyin. Maka katakan pada diri kamu ketika adanya godaan-godaan setan, kamu nanti direndahkan oleh orang kalau kamu enggak marah. Tunjukkan kekuatan kamu, itu kata setan. Mana emosi kamu? Kamu laki bukan? Begitu. Kadang setan begitu. Misalnya seorang suami nyuruh ini, nyuruh itu kepada istrinya. Istrinya misalnya karena mungkin lelah atau ya tadi tidak dengar. Nah, atau lupa sesuatu ditanya. Ayo marah kamu, kamu kan laki, kamu pemimpin. Oh, pakai dalil lagi misalnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ayo tunjukkan. Hajar saja, itu kata setan. Kalau sebabnya sulut emosi itu karena seperti itu, maka kamu harus memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi sekarang. Iya. Dan jangan kamu melupakan luput dari balasan nanti, akibat nanti yaumul qiyamah. Iya. Dan cari kejelasan. Coba pikirkan, pertimbangkan. Kalau dia menjadikannya dengan tangannya atau kekuatannya, tangannya ini untuk membalas dari kamu, ya kamu enggak takut. Mungkin kamu merasa khawatir dilecehkan di mata manusia. Lalu kenapa kamu tidak takut, berhati-hati nanti dikecilkan di sisi Allah, di sisi para malaikatnya, para nabinya, direndahkan oleh makhluk-makhluk yang terbaik. Bahkan direndahkan oleh Allah karena kamu membalas. Karena enggak sabar. Itu pikirkan. Nah, kalau kamu melakukan pembalasan, intiqam, ketika kamu menghadapi benturan-benturan tadi, pikir, masak-masak, apa akibat jelek daripada kalau dia menuruti godaan setan tadi. Iya, kamu sekarang ingin dianggap orang yang punya power, kekuatan, orang besar, orang yang tinggi di hadapan manusia. Tapi akibat kamu intiqam, membalas, kamu rendah di sisi Allah. Mau seperti itu. Lalu bagaimana pula kayak balasan nanti di yaumul qiyamah? Begitu harus dipikirkan kalau dia mulai emosional yang disulut oleh godaan setan tadi. Wa yanbaghi an yaqdhima ghaidhihi atau ghaidhu. Dan dia harus mempunyai sikap kadzimil ghaidh. Kadzimil ghaidh itu mengekang amarah emosionalnya itu, ditahan. Kemudian dipikirkan mana yang terbaik. Kalau saya marah, balas, ini akibatnya apa? Nah, seperti itu. Misalnya tetangga ngeganggu, berisik, marah-marah. Datengin aja, labrak aja pintunya. Wah, setan kan begitu. Kamu kan PRT RW. Atau kamu kan di kantor itu orang yang terhormat. Masa mau diganggu? Kamu gak bisa tidur nanti. Itu setan. Pikirkan masak-masak. Akibat kalau dia balas. Nah, harus dia punya kadzimil ghaidh, tahan emosi itu. Iya, dia pikirkan mana yang lebih terbaik. Nah, dia melabrak pintunya atau dia diam saja, sabar. Walidzalika ya'zimuhu indallahi ta'ala. Maka kalau dia punya kadzimil ghaidh, menahan emosionalnya, mengekang untuk tidak membalas, Hal itu besar di sisi Allah. Nah. Fama lahu walin nas. Afala yajibu an yakuna huwal qa'im yawmal qiyamah idhan nudiya. Liyakum man waqa'a ajruhu ala Allah. Fala yakumu ila man afa. Fahadha wa ansaluhu yanbagi ayuqarirahu ala qalbih. Naam. Fama lahu walin nas. Apa yang dia harus pilih? Apakah dia mau milih apa yang ada pada Allah, apa yang ada pada sisi manusia? Nah, apakah dia harus untuk dia, atau afala yajibu an yakuna huwal qa'im yaumil qiyamah? Artinya dia ingat nanti di yaumil qiyamah, nanti dia akan berdiri kemudian diseru. Nah, untuk berdiri siapa yang akan diberikan pahalanya atas Allah? Nah, maka tidak akan ada yang berdiri kecuali orang yang dia pemaaf. Ya, ketika dia disakiti tapi dia pemaaf, maka diberikan balasan oleh Allah di yaumul qiyamah nanti. Dan ini semisalnya harus ada di dalam hati, kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Nah, demikian. Pikir masak-masak akibat buruk dari membalas. Dan kemudian juga punya kadhimil ghaiz. Ya, dan memang menahan emosi itu harus butuh latihan. Tidak spontanitas bisa. Ya, seperti yang sudah dijelaskan, kadang orang justru lemah, tidak punya marah. Ya, ketika dia diusik hak-haknya, ada juga yang terlalu kelewat marah. Maka harus tengah-tengah. Marah pada posisi di mana di sana terpuji. Nah, dan tidak marah juga pada posisi yang terpuji. Bukan tidak marah, tapi karena lemah. Kan ada seperti itu. Dia gak marah, tapi karena kelemahannya dia. Jatuhnya kalau dia sama sekali tidak punya marah, nah, tidak punya giroh, ini bahaya. Lemah. Tidak bisa membela hak-haknya. Atau dia lemah, dia tahan, akhirnya adanya al-haqd, adanya dendam. Ini lebih bahaya. Nah, jadi dia, karena pada saat itu dia tidak mampu, tapi ada di dalam hati dia ingin membalas, ini bahaya. Akan melahirkan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Makanya dinasihati oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Alas ada. Nah, keinginan untuk memilih mana yang lebih pas, mana yang lebih tepat, mana yang lebih sesuai dengan syariat, mana yang lebih manfaat, mana yang lebih maslahat. Dan juga punya sikap kadhimil ghaiz. As-hadis yang ke-6, kata Ibnu Qudamah, an yu'lam anna ghadabahu innama kana min syai'in jara ala wifqi muradillah la ala wifqi muradih. Hendaknya dia mengetahui seharusnya marahnya itu hendaknya pada sesuatu yang berlangsung menurut taufik dan keinginan dari Allah. Mencocoki keinginan Allah. Bukan mencocoki keinginan dirinya. Iya, ini marah emosi ini. Nah, ingin mencocoki siapa? Kalau mencocoki dirinya sendiri berarti hawa. Karena ingin kepentingan-kepentingan dirinya. Nah, di sanalah terdidiknya jiwa, terlatihnya jiwa di dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan yang berat bagi orang yang memang biasa marah, temperamental, dan mudah bagi orang yang dia bisa menahan diri. Iya, semuanya harus dengan berlatih dan membiasakan berpikir. Kalau orang bilang berpikir sehat, kan kalau sudah marah pikirannya nggak sehat. Biasanya kalau sudah mulai gerak ke anggota badan, apa yang di dekatnya untuk jadi pelampiasan? Lempar. Kadang begitu. Nah, apalagi yang dari kecilnya, itu emosinya gak tertahan. Ada ternyata. Mengerikan. Marah. Dia gak tahu itu rumah siapa. Kaca. Rumah pecah. Ya. Kalau ditanya umurnya berapa? Baru umurnya 6 tahun. Kok emosinya udah kayak seperti itu? Nah, ini bahaya. Iya. Harus dididik semenjak kecil. Agar mengarahkan marahnya itu, ini ingin mencocoki keinginan Allah apa keinginan dirinya. Fakaifa yuqaddimu muradu ala muradillahi ta'ala. Lalu bagaimana kalau dia mendahulukan keinginan dirinya dibandingkan keinginan Allah? Wayan bagi ma'rifatuha qabla alwuqu liyata'arrafal khalas minhu indal wuqu wa hadha ma yata'allaq bil qalb. Dan harus dia mengetahui itu, mengetahuinya sebelum terjadinya. Nah, sebelum terjadi, kalau marah, kalau dia emosi seperti ini, seperti itu, keinginan siapa ya? Kalau marahnya begini-begini, nah, ini apakah mencocoki diri saya apa mencocoki keinginan Allah? Ya, apakah ini baik atau tidak? Seperti itu dipelajari. Ya, dipikirkan. Nah, kalau orang yang dia mau berubah, ketika dia marah dia akan nyesal. Dia tadi marah kenapa ya? Seharusnya bagaimana yang terbagus? Itu. Kalau terbiasa terus seperti itu, nanti seorang itu akan menjadi bijak. Nah, mempunyai kadzimul ghaid dan mempunyai sifat al-hilam. Dan itu memang harus dilatih. Nah, harus dilatih. Ya enggak apa-apa awal-awal mungkin masih muda. Ya, maklum. Baru balik biasanya emosinya seperti itu, enggak kontrol. Disuruh ini. Tapi pikir, berpikir. Tadi bagus enggak ya kalau teriak-teriak gitu disuruh sama orang tua, enggak mau marah-marah. Nah, biasanya karena sesuatu yang dia ingin tapi dia tidak tercapai. Dia pendam, akhirnya disuruh enggak mau marah-marah. Itu bagus enggak ya? Seperti itu. Apakah itu dimarahi Allah nanti? Iya. Waduh, hawa nafsu. Terus begitu dilatih, dipikirkan. Tindakan-tindakan kita seperti itu. Ini bagus gak seperti itu? Terus. Nah, biasa seperti itu terlatih. Ya, sehingga dia bisa mengetahui tentang jiwanya. Berarti jiwa saya lagi kurang sehat nih. Kenapa? Seperti itu. Harus dilatih, gak bisa. Nah, dia merubah. Ingin baik tapi gak ada usaha. Harus. Harus dengan usaha. Nah, sehingga betul-betul menjadi seorang muslim yang selamat. Lisannya, tangannya, dan hatinya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja. Tafadhalu barakallahu fikum.